Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din. Allahumma fassali wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahabi ajma'in. Amin. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, berbahagia sekali kita kembali bersua dalam acara Penyejuk Jiwa, mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'lawi. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mengkaji secara lebih mendalam ayat 103 surat Al-An'am yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Para pendengar yang berbahagia, ayat ini merupakan keterangan lanjutan dari penegasan Allah Subhanahu wa taala atas kekuasaannya dan kemahakuasaannya serta keberadaannya sebagai pencipta alam semesta beserta seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Nah, di dalam keterangan ayat terdahulu, Allah telah menjelaskan tentang bagaimana seharusnya seorang manusia mengingat segala anugerah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Adapun di dalam keterangan 103 ini yang menjadi pembahasan kita pada hari ini, bahwa Allah ingin menyadarkan manusia sesungguhnya Allah itu dapat melihat makhluknya, secara khusus manusia, sedangkan manusia tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang harus kita pahami, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, bahwa tidak segala sesuatu di alam semesta ini terkadang tidak mampu kita lihat, karena penglihatan kita dan pendengaran kita itu sangat terbatas. Allah Subhanahu wa taala tidak mampu dilihat oleh manusia, dan ini sebenarnya untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang dapat dilihat dan dapat didengar itu maknanya dikuasai oleh manusia, walaupun itu dalam bentuk penguasaan terhadap penglihatan atau terhadap pendengaran. Apa yang tampak di hadapan kita secara pandangan mata itu dapat kita kuasai. Apa yang kedengaran di telinga kita secara pendengaran itu dapat kita kuasai. Nah, keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak mampu dilihat itu sebenarnya untuk menunjukkan kekuasaannya yang begitu besar dan keagungannya yang begitu tinggi, karena tidak mampu dikuasai oleh penglihatan manusia dan tidak dapat didengar oleh manusia. Dari satu sisi, ketidakmampuan manusia untuk melihat Allah itu untuk menjadikan manusia semakin bersemangat untuk mengetahui lebih dalam terhadap siapa hak terhadap penciptanya. Ya. Sebaliknya, kalau kita sudah melihat sesuatu dan dapat menguasainya, maka keinginan tahuan kita terhadap sesuatu itu akan menjadi semakin berkurang. Ini adalah salah satu hikmah yang besar kenapa manusia tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi yang lain, Allah juga menjelaskan bahwa wahwa yudrikul absar. Allah Subhanahu wa taala mampu menguasai manusia dan mampu mengetahui segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Seharusnya melalui keterangan ayat ini kita semakin tersadarkan bahwa tidak ada satupun perbuatan kita itu yang terlepas dari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini benar-benar dipegang oleh manusia, oleh seorang muslim, maka otomatis akan berdampak sangat baik terhadap segala macam aktivitas yang dilakukannya. Dia tidak mungkin akan mau untuk korupsi, karena dia tahu bahwasanya Allah melihat dirinya. Dia tidak akan mungkin mau untuk menggunjingkan keburukan orang lain, karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendengar dan melihat segala apa yang dilakukannya. Intinya adalah ketika seorang muslim berada dalam pemahaman bahwasanya Allah melihat dirinya dan dia benar-benar menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun yang dilakukannya, maka ini akan memberikan dampak yang baik pada perbuatannya dan akan membentuk dirinya menjadi seorang muslim yang takwa kepada Allah, takut untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan berusaha dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita di studio sudah hadir dari para asatiz kita dari tim Sabil Azhar, ada Ustaz Nabi Ismet, ada Ustaz Fadhil Haq yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Iya. Di sini sangat menarik sekali ya ayat ini, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Artinya Allah sudah jelaskan bahwasanya mata kita ini yang dibahasakan dengan absar, la tudrikuhu, tidak dapat menembus pandangan terhadap apa? Terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Tapi Allah wa huwa yudrikul absar, sedangkan Allah dapat mencapai dan mengetahui seluruhnya, kan begitu. Pertanyaannya Ustaz Hanafi, iya, begitu kan? Ada kejadian ketika Nabi Musa ingin bertemu dengan Allah, begitu kan? Apakah ini memang sudah bertemu atau bagaimana kisahnya itu Ustaz Hanafi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tentunya kita melihat ayat ini dalam konteks yang harus kita fahami untuk memperkuat tauhid kita. Ketika Allah mengatakan saya tidak akan bisa ditembus oleh mata manusia, dan Allah dapat melihat segala penglihatan yang ada, jadi ini menunjukkan bahwa ketidakmungkinan manusia untuk di dunia ini khususnya untuk melihat sosok Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu ada manfaatnya bagi manusia. Apa manfaatnya? Dia lebih tenang, ya. Dia lebih santai, dan dia lebih yakin, dan tidak ada efeknya bagi kesehatannya. Coba saja lihat matahari di siang terik, mampu gak mata kita melihat matahari? Ya. Pasti tidak mampu. Nah, itu baru ciptaan Allah, belum lagi Allahnya. Artinya bukanlah Allah seperti matahari, tidak. Jadi ketidakmampuan itu bisa terjadi dan pasti terjadi. Nah, demikian juga dengan pertanyaan Ustaz Fajrul yang bagus tadi. Kalau kita melihat cerita Nabi Musa ketika dia mengatakan Rabbi arini anzur ilaika, Tuhan berikan kesempatan saya untuk melihat kepada Engkau, kata Allah, qala lan tarani, takkan kamu dapat melihat saya. Tak artinya tak akan pernah bisa, bukan artinya Allah tidak mau bersahabat dan memberikan sebuah keistimewaan kepada Nabi Musa. Tetapi kemampuan Nabi Musa sebagai manusia biasa pada saat itu dengan kondisi matanya yang seperti itu adalah merupakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, dan Allah berpikir normal di sini. Artinya memang begitulah metodologi. Artinya watt yang diciptakan untuk sebuah baterai atau sebuah lampu senter dengan katakanlah bolanya yang sekecil itu, maka wattnya sekian. Bila ditambah wattnya lagi, maka bolanya akan putus karena tidak sesuai pemasok dengan pengguna. Nah, demikian juga lah watt yang ada pada manusia ini, pada mata manusia. Berarti jadi, yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perjalanan Isra Mi'raj itu bertemu dengan Allah, hal yang sangat membahagiakan, kan begitu Ustaz? Iya, dan itu ya mungkin saja terjadi. Kenapa? Sebab kondisi alam sudah berbeda. Iya. Dia menggunakan logika atau tata cara alam malakut. Dan itu satu hal yang tidak salah. Dan Rasul pun tidak pernah menceritakan bentuk Allah itu seperti apa. Iya. Dan demikian juga lah kalau kita melihat terjadi perbedaan pendapat, ya seperti dikatakan tadi. Ya, ketika manusia tidak bisa melihat di dunia, apakah di akhirat juga seperti itu? Syekh Muhammad Mutawli Syarawi mengatakan, sebagian ulama mengatakan ya bisa melihat Allah di akhirat. Nah, kenapa? Karena proses alam dan logika alam yang diciptakan Allah di akhirat berbeda dengan di dunia. Nah, misalnya Allah mengatakan dalam surah Al-Qiyamah ayat 23-22, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah manusia mukmin pada saat itu berseri-seri kepada Tuhannya lah mereka melihat. Jadi kata-kata nadhirah di sini melihat dengan jelas. Iya. Ya. Ketika melihat dengan jelas, maka berseri-serilah wajahnya. Dan untuk di akhirat no problem, welcome. Kenapa tidak? Karena itu merupakan kenikmatan yang hakiki ketika dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di samping itu Allah mengazab orang-orang kafir dengan kalla innahum an rabbihim yauma idzin la mahjubun, bahwa orang-orang kafir mereka pada hari kiamat terhalang dari melihat Allah. Jadi dalam surah Al-Mutaffifin ayat 15. Jadi mampu mungkin mata melihat orang, mata manusia melihat Allah pada hari kiamat, tetapi untuk orang kafir dilindungi, artinya tidak bisa melihat sama sekali. Jadi di sini Ustaz Fajrul kita melihat betapa ayat ini memberikan sebuah kepastian kepada manusia. Jangan berpikir tentang zat Allah dengan cara mencari-cari wujudnya. Itu sama dengan perbuatan greedy, gila. Tak mungkin. Tetapi perhatikan, fikirkan, renungi ciptaan Allah. Ini akan membawa kemaslahatan bagi manusia. Jadi bila ada orang belajar ilmu kalam sifat 20, lantas dia mengatakan saya sudah melihat Tuhan, itu adalah pembohong besar yang tidak mungkin. Boleh jadi yang dianggapnya Tuhan itu mungkin jin-jin jahat yang menyerupakan diri sebagai Tuhan. Mungkin itu Ustaz. Iya, memang sudah sangat jelas sekali seperti yang apa disampaikan Ustaz Hanafi. Kalau ada orang melihat dalam mimpi, itu sangat bertentangan keras dengan ayat ini. La tudrikuhul absor, wa huwa yudrikul absor. Sudah jelas itu pembatasannya, begitu. Karena mungkin ada orang dapat melihat jin, itu aja sudah susah hidupnya, kan gitu. Makhluk halus gitu. Nah, mungkin Ustaz Perdana mungkin ada pengalaman tentang hal ini. Pengalaman supranatural. Tidak ada pengalaman yang khusus tentang hal ini begitu. Begini saja sebenarnya Syekh Mutawalli Sya'rawi selalu menyampaikan seperti ini, bahwa memang tidak, bukan berarti untuk mengetahui segala sesuatu itu kita harus melihat sesuatu, tidak berarti seperti itu, atau harus mampu dilihat dengan pandangan, dengan panca indera kita. Beliau mengatakan mikroba itu adalah sesuatu yang kecil yang tidak mampu dilihat langsung oleh mata manusia. Akan tetapi, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, akhirnya manusia mengetahui bahwasanya mikroba itu ada. Dan yang lebih hebatnya lagi, yang menarik lagi adalah ketika mikroba itu menjadi sesuatu hal yang sangat bernilai karena tidak mampu dilihat oleh mata manusia. Begitu juga dengan virus yang sekarang ini banyak sekali berkembang, terutama di komputer. Itu kan tidak mampu untuk dilihat virus itu. Iya. Dan gara-gara virus itu akhirnya menjadi suatu hal yang cukup bernilai tinggi ketika manusia tidak mampu melihatnya secara langsung. Jadi itulah beberapa gambaran yang diberikan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaitkan antara dirinya yang tidak mampu dilihat dengan sifatnya yang latif, begitu, yang maha halus. Ada beberapa makna yang harus kita pahami dari latif ini. Yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha halus dalam artian tidak mampu untuk ditangkap oleh panca indera manusia. Kemudian lagi kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, kata latif itu sendiri itu memberikan satu makna bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan pengaturan segala sesuatu dengan sangat baik dan sangat teratur sekali. Di dalam penciptaan alam semesta ini saja kita dapat melihat bahwasanya begitu Allah teraturnya menciptakan alam semesta ini, dan begitu terjadi sinkronisasi antara kebutuhan yang diperlukan oleh kehidupan ini. Salah satu contohnya adalah kata beliau, Allah menciptakan bumi ini, 3/4 bumi diisi oleh air dan 1/4-nya saja yang diisi oleh yang berupa tanah daratan. Lebihnya itu adalah air. Nah, kenapa ini dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa lebih banyak air daripada daratan? Jawabannya adalah agar air itu mampu menguap dan kebutuhan air itu dimudahkan manusia sendiri. Ya, manusia itu dapat tercukupi kebutuhan dirinya akan air, begitu. Ini adalah salah satu bentuk betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha latif dan Allah itu sangat begitu mendetail pengaturannya terhadap alam semesta ini, atau disebut dengan diqqatu tadbir, ya, adanya perencanaan yang sangat terprogram. Oleh karena itu, sebagai manusia yang memiliki ilmu pengetahuan, maka akhirnya dia akan sampai kepada suatu keyakinan dan pernyataan bahwa memang Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta alam semesta dan satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Oleh karena itu seorang muslim seharusnya di dalam kehidupannya selalu dan selalu belajar dan menambah ilmu pengetahuannya, bukan hanya sekedar mencukupkan ilmu pengetahuan yang ada. Ya, baiklah para pendengar rahimakumullah, pembahasan kita pada hari ini memberikan banyak masukan kepada kita. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat yang besar, terutama sekali di dalam mencerahkan jiwa kita dan meningkatkan keyakinan serta kualitas keimanan kita. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan di dalam penyampaian. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.